ada yursidu. Ya, yursidu. Dzalika yursidu ila annal mu'mina yasiru ila Allahi bainal khaufi war raja'i. Kama dalla ala dzalikal kitabi wasunnati. Alkitabu fa'il dari dalla. Kama dalla ala dzalika alkitabu wasunnatu. Wa arsada ilahi as-salafu wal a'immatu. Wa ma'nal ayati annallaha tabaraka wa ta'ala lamma dzakara hala ahli al-qura al-mukadzibina lirusuli lirrusul lamma dzakara hala hala ahli al-qura naam al-mukadzibina lirusuli bayyana annalladhi hamalahum ala dzalika huwal amnu min makrillahi fa'adamul khawfi minhu kama qala ta'ala afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan duha wahum yal'abun duhan ya duhan duha wahum yal'abun jangan ada du-nya Pak kan enggak ada wawnya duhan oh iya ba'suna ayat yahum ba'suna duhan wahum yal'abun masih ya masih hah? Duhan bukan duhan iya awa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna duhan wahum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun ay alhalikuna fadhalika annahum amanu makrallahi lamastadrajahum bisarra'i wan na'imi ni'am wan ni'ami wan na'imi ni'am kalau di ada ya'nya, Pak Ahmad apa? Ada ya'nya ainnya. Oh, ada ya'nya ya. Iya. Na'im oh ya. Ya. Kalau di saya ni'am. Iya. Terus wan na'imi fastab'adu ay yakuna dzalika makran. Qalal Hasanu man wassa'allahu 'alaihi falam yaro annahu yamkuru bihi falaro yalahu taib barakallahu fikum syukran jazakallahu afan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd bab yang baru bab 32 qaulillahi ta'ala babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah apakah mereka merasa aman dari makar Allah perhatikan makar Allah ya wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin Allah disifati dengan sifat makar itu tafsil enggak mutlak artinya kapan Allah bersifat dengan sifat makar ketika membalas makar orang kafir ya baru Allah disifati dengan sifat makar kalau tidak dalam membalas orang makar sifat orang kafir maka Allah tidak disifati dengan sifat makar beda dengan sifat yang mutlak bagi Allah. Semisal Allah sifat berilmu, sifat iradah, sifat quwwah, sifat qudrah, sifat kalam, sifat al-istiwa 'alal 'arsy, itu memang mutlak. Begitu ya. Ya, Allah beristiwa di atas 'arsy setelah Allah menciptakan 'arsy. Ya, walaupun ini sifat fi'liyah. Nah, juga ada sifat yang mesti ditafsir. Kapan Allah bersifat dengannya? Ketika Allah membalas makar orang-orang kafir. Paham sini ya? Baik. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi, orang-orang yang rugi. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan qasadal musannifu, musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memaksudkan di sini bihadzal ayati, bihadzal ayati dengan ayat ini at-tanbiha maf'ul dari qasada. Beliau memaksudkan akan adanya tanbih, peringatan, warning ala anna al-amna min makrillah min a'zami dzunub. Bahwa merasa aman dari makar Allah itu termasuk di antara dosa yang terbesar. Ya, di antara dosa yang termasuk dosa besar yang paling besar. Walaupun bukan kesyirikan. Oleh karena itu para sahabat dulu mereka semuanya enggak merasa aman dari sifat nifaq. Ya, taibarakallahu fikum. Nah, ini termasuk juga ujian bahkan fitnah bagi kalangan thalabah yang dia bukan selevel sahabat, bukan selevel tabi'in, bukan selevel a'immah, tapi merasa sudah kokoh. Ya. Itu enggak boleh merasa kokoh. Selevel Umar bin Khattab takut, khawatir, jadi tertimpa nifaq. Bertanya kepada sahibus sirri Rasulullah SAW. Ya, apakah dia termasuk munafik atau bukan? Semua para sahabat begitu. Merasa sudah imannya kuat, itu tipuan syaitan. Ya, makanya Allah sebutkan. Ya, di Al-Qur'an mengenai ayat-ayat ini dan Nabi berdoa Allahumma inni apa? Ya Allah, minta kepada keteguhan. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Kokohkan aku, minta dikokohkan. Jangan merasa kokoh. Sebagian ikhwan mengatakan yang penting manhajnya kokoh, imannya kokoh. Ajib ya. Dari mana dia imannya kokoh? Wa annahu yunafi kamal tauhid. Yang demikian itu termasuk menafikan tauhid. Ya. Atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kama annal qunut min rahmatillah kadzalik. Sebagaimana putus asa dari rahmat Allah, demikian pula. Dosa besar. Ya. Wa dzalika yursidu ila annal mu'minina yasiru ila Allah. Ya, maka hal ini membimbing seorang mukmin agar dia berjalan menuju Allah. Ya, menuju jalan Allah bainal khaufi war raja, antara khauf takut dan raja, harapan. Makanya takut dan harap itu antara ya bagaikan dua kepakan sayap seekor burung bagi seorang mukmin. Ya, enggak mungkin seekor burung bisa hidup tanpa ada dua kepakan sayap. Kalau enggak dia binasa. Begitu juga mukmin. Tayyib. Kama dalla ala dzalika alkitab wassunnah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa arsada ilaihi salaful ummati wal a'immatu. Ya, sebagaimana ini juga dibimbing oleh para salaful ummah dan para imam. Wa ma'nal ayati, dan makna ayat tadi, afa aminu makrallahu fala ya'minu makrallahi ilal qaumul khasirun, annallaha tabaraka ta'ala lamma dzakara hala ahlul qura almukadzibina lirusul. Allah menyebutkan, tatkala Allah menyebutkan keadaan penduduk suatu negeri yang mereka mendustakan para rasul, bayyana, Allah menjelaskan, annalladhi hamalahum ala dzalik, bahwa yang membawa mereka kepada hal tersebut, ya, membawa mereka kepada sikap mendustakan rasul tersebut, apa? Huwa al-amru, yaitu merasa aman, min makrillah, dari makar Allah. Wa adamul khawfi minhu, dan tidak takut dari makar Allah. Kama qala ta'ala, afa aminu ahlul qura, apakah suatu negeri merasa aman? Ya. Ayatiyahum ba'suna, merasa aman dari kedatangan ba'suna, siksa kami. Ya. Bayatan, di malam hari, wahum na'imun, ketika mereka sedang tidur. Nah, ini adab di malam hari ini mengerikan ini. Awa aminu, awa amina ahlul qura, ayatiyahum ba'suna duhan. Nah, ini di waktu duha. Apakah suatu penduduk negeri merasa aman datang kepada mereka siksa kami di waktu duha, wahum yal'abun, ketika mereka sedang main-main, waktu malam ketika tidur dan waktu duha ketika main-main, dua yang lalai ini. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ai al-halikun, yaitu al-khasirun, yang binasa, halikun, kaum yang binasa. Wadzalika annahum aminu makrallah, yang demikian karena mereka merasa aman dari makar siksa Allah. Lammastadrajuhum bisarra'i wan ni'am. Ya. Ya, ketika apa istadrajuhum, artinya istadrajahum apa ya? Istidraj itu bahasa kitanya apa ya? Istidraj. Dikasih ulur ya. Mereka diperdaya begitulah ya, dengan sarra, dengan kekayaan, kelapangan, dengan ni'am, dengan berbagai nikmat, akhirnya mereka diperdaya. Ya. Fastab'adu ay yakuna dzalika makran. Maka mereka ya menganggap jauh itu sebagai sebuah makar tipu daya. Mereka menganggapnya itu mustahil, itu bukan. Bahkan mereka menganggapnya, wah ini bukti rahmat Allah kepada mereka, kasih sayang Allah kepada mereka, ridho Allah kepada mereka. Ini yang banyak menimpa kalangan kufar ini dan orang-orang zindiq. Ya, orang-orang yang lalai dari akhirat. Mereka merasa Allah ridho kepada dia dengan diberikan kekayaan. Ya. Qala al-Hasan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan, man wasallahu alaih falam yara annahu yamkuru bih fala ra'ya lahu. Ya, barang siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah dalam hal dunia, falam yara annahu yamkuru alaih, sedangkan dia tidak menganggapnya itu sebagai bahwa Allah sedang memberikan tipu daya kepada dia, fala ra'ya lahu. Maka orang tersebut enggak punya pendapat yang benar. Ya. Dia enggak punya pendapat yang benar. Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Qatadatu baghatal qauma amrullahi wa ma akhadallahu qauman qittu illa qattu ya. Illa 'inda salwatihim wa ghurratihim wa ni'matihim. Fala taghtaru billahi wa fil tasdid ya. Fala taghtaru billahi wa fil hadithi idza ra'aitullaha yu'ti al-abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'ashihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrajun. Rawahu Ahmad wa Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatimin wa qala al-Isma'il Ibnu Rafi'in min al-amni min makrillahi iqamatul 'abdi ala al-dhunubi ala dhanbi ala dhanbi yatamanna 'ala Allahi al-maghfiratu al-maghfirata al-maghfirata rawahu Ibnu Abi Hatimin wa hadha huwa tafsiru al-makri fi qawli ba'di salafi yastadrijuhum Allahu bin ni'ami idza 'asawhu wa yumli lahum thumma ya'khudhuhum akhadha 'aziz thumma ya'khudhuhum akhadha. Apa i'rabnya? Akhdhu. Akhdhu. Bukan akhadha, kan ya'khudhu itu udah fi'il. Berarti fa'il dari ya'khudhu. Ya'khudhuhum akhdhu. Bukan maf'ul ya, bukan akhdhu. Bukan, maf'ulnya domir hum. Tsumma ya'khudhuhum akhdhu azi berarti akhdhu azizin azizi muqtadirin. Azizin muqtadirin. Azizin muqtadirin. Wa hadha huwa ma'na al-makri wal khadi'ati wa nahwi dhalik dhakarahu Ibnu Jaririn bima'nahu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun syarhun al-kunutu istib'adu istib'ad istib'adu al-farji wal ya'su minhu wa huwa yuqabilul amna min makrillahi wa kilahuma dambun azimun wa taqaddama ma fihi limunafatihi likamali at-tauhidi wa dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala hadhihi al-ayatu ma'allati qablaha tanbihan ala annahu la yajuzu liman khafa Allahu an yaqnata liman khafa Allah liman khafa Allah an yaqnata min rahmatihi bal yakunu khaifan rajian yakhafu dhunubahu wa ya'malu bi ta'atillahi wa yarju rahmatahu kama qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Taib barakallahu fiik. Nah. Qala Qatadah. Qatadah menyatakan rahimallahu taala. Ya. Baghata al-qauma amrullah. Ya. Amrullah, perintah Allah, artinya azab Allah itu telah datang pada suatu kaum. Baghata itu datangnya itu fujaah, ya, tiba-tiba. Amrullah itu azab Allah datang pada suatu kaum secara tiba-tiba. Wa ma akhadallahu qauman qattu illa 'inda salwatihim wa ghirratihim, dan Allah tidaklah menyiksa suatu kaum sama sekali illa, melainkan ketika salwatihim, ketika mereka senang-senang poya-poya, wa ghirratihim, atau gharratihim ketika mereka, atau girrah, jangan gharrah ya, girratihim ketika mereka sedang tertipu lalai, wa ni'matihim ketika mereka sedang dalam banyak nikmat. Maka kemudian kata Qatadah, fala tagtarru billah, janganlah kamu ya tertipu itu semua, jangan kamu semua tertipu itu semua dengan ya apa yang Allah berikan ya. Malah makanya ya kata Abu Hazm, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang enggak mendekatkan diri kepada Allah itu hakikatnya adalah musibah. Istidraj. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya, apabila Anda melihat Allah memberikan dunia kepada hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, sedangkan si hamba tadi tetap dia berada dalam kemaksiatannya, maasi lagi, maksiat-maksiatnya, ma yuhibbuhu, dari apa yang Allah, dari apa yang si hamba sukai, ya, fa inna ma huwa istidraj, maka itu hakikatnya hanyalah istidraj, ya, cuman diulur, ya. Rawahu Ahmad. Nah, ini juga sebagai jawaban bagi orang-orang yang kebingungan, kalau Allah enggak meridhoi orang-orang kafir, kenapa orang kafir diberikan dunia? Kenapa kaum mukminin kok yang malah dapat bencana, gempa, kok orang kafir aman-aman saja? Nah, itu istidraj. Taib. Wa qala Ismail ibn Rafi', Ismail bin Rafi' mengatakan, minal amni min makrillah iqamatul abdi ala dhanbi yatamanna ala Allah al-maghfirata. Termasuk merasa aman dari makar Allah adalah seorang hamba itu iqamatul abdi ala dhanbi, si hamba tetap melakukan dosa, ya, yatamanna ala al-maghfirah, dia berangan-angan dapat ampunan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, mukmin itu melihat dosanya itu, mukmin yara dzanbahu, dia melihat dosanya karena ujibal, seakan-akan itu dosa dari gunung yang bisa nimbun dia. Nah, sedangkan munafik melihat dzunubahu, dosa-dosanya itu seperti itu aja, lalat, kadzubab, ya, yang hinggap di hidungnya, kemudian dihalau. Allah musta'an. Wa hadha huwa tafsiru makrillahi, makri inilah tafsir dari makar, tipu daya, fi qawli ba'di salafi, menurut sebagian ulama salaf, yastadrijuhumullahu bini'am, Allah memberikan ulur ya, kepada mereka dengan berbagai nikmat, idha asawhu, apabila mereka bermaksiat kepadanya, wa yumli, kemudian Allah beri tangguh lahum kepada mereka, summa ya'khudhum akhdhu ghorz azizin muqtadirin, muqtadirin, kemudian siksaan Allah, ya, siksaan Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, tiba-tiba datang kepada mereka. Wa hadha wal ma'na al makri, inilah makna makar, wal khadi'ah, dan khadi'ah, tipu. Tapi Allah tidak disifati dengan sifat khadi'ah, ya, Allah disifati dengan sifat makar tadi tafsir ketika membalas ya makar orang kafir. Baik. Wa huwa yukhadi'uhum. Ini ketika membalas mereka ini dengan tafsil ya. Membalas tipu daya mereka. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, wa dzakarahu Ibnu Jarir bi makna. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir secara makna. Qala al-musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, wa qalillahi ta'ala wa may yaqnatu min rahmatillah illa dhalun, tidak ada yang merasa aman, dan barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, ya, dan tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, ya, qanata yaqnatu, ya, wa may yaqnatu, qanata yaqnatu, ya. Al-qunut, masdarnya kunut. Al-qunut apa sih? Al-istiba'adul faraj. Istiba'ad, merasa jauh dari pertolongan Allah. Ya. Wal-ya'su, putus asa minhu, darinya. Wahuwa yuqabilul amna min makrillah. Ini kebalikan dari merasa aman dari makar Allah. Wakilahuma dhanbun azimun. Keduanya, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah adalah dosa besar. wa taqaddama ma fihi li munafatihi li kamali tauhid. Telah berlalu bahwasanya di sini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Zakara musannifu dan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan hadil ayat ayat ini ya wa may yaqnatu min rahmatillahi rabbi illa dhalun Allah ma'allati qablaha dengan ayat yang sebelumnya apa aminu makrallah gitu. Tanbihan ini sebagai tanbih peringatan ala annahu la yajuz bahwa tidak boleh liman khafa Allah bagi siapa saja yang takut pada Allah ayat nata min rahmatih untuk putus asa dari rahmat Allah. Bal yakunu khaiman rajian, dia mesti takut seraya berharap kepada Allah. Ya khafu dzunubahu, dia takut akan dosa-dosa dia. Wa ya'malu bi ta'atillah, kemudian dia beramal dengan ketaatan pada Allah. Wa yarju rahmatah, dia berharap pada rahmat Allah. Kama qala ta'ala amman huwa qanitun anal laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhir wa yarju rahmata rabbih. Ya, apakah engkau wahai musyrik yang lebih baik atau huwa qanitun atau yang dia yang taat ya di tengah malam dalam keadaan bersujud berdiri takut kepada akhirat mengharapkan rahmat Rabb-nya. Sampai sini ya. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Farraja'u ma'al ma'siyati wa tarku tu'ati wururun minasyaitani liyuqi'a al-abda fil makhawifi ma'a tarkil asbabi al-manjiyati min al-mahaliki bi khilafi khali ahli al-imani alladhina akhadu bi asbabin najati khawfan min Allah wa haruban min iqabihi wa tam'an fil magfirati waraja'an ma'tub semua waraja'an ada alif lam ya? Ada alif lamnya waraja'a gitu wal makna nah itu coba lihat perhatikan kita sekarang bahas i'rab. Ya, lihat alladzina akhadhu bi asbabin najati khaufan. Apa i'rabnya khaufan? Apa Abu Aqilah i'rabnya khaufan? Masa i'rab khaufan aja enggak tahu Abu Aqilah? Ya, hal apa syarat dari hal? Hah? Wala yakunul halu illa nakiratan. Ya enggak? Mesti nakirah. Ya, mesti nakirah. Khaufan udah. Haroban, toma'an, ini sudah. Walayakunu ila ba'da tamamil kalam. Ya kan begitu dia. Ya. Terus roja'an, masa ar-roja'ah? Berarti alifnya salah ya? Iya. Yang benar, enggak ada. Cetakan saya tanpa alif lam. Roja'an. Di antum ada alif lam? Di Syekh Abdul Majid ada alif lam? Nah, yang benar itu. Nah, itu kita bahas i'rabnya. Bahkan, ya, pendapat yang mengatakan hal boleh dalam keadaan ma'rifah ya itu dibantah oleh banyak ulama ya, dibantah enggak tepat yang benar dia makanya Ibnu Ajurrom di ajrumnya wala yakunul halu illa nakiratan ya hal mesti nakirah ya bentuknya dia nakirah baru wala apa sahibul hal baru wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan sahibul halnya baru ma'rifah. Ya. Terus lanjut tafadhal. Wal ma'na anna Allah Ta'ala haka qawla khalilihi Ibrahim alaihi salam. Lamma basyarat basyarat basyarathu basyarathu al malaika basyara itu kan yubasyir tabsyir memberikan kabar gembira basyarathu al malaika basyarathu al malaikatu bi ibnihi ishaqa qala abashartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun li'anna al-adata anna ar-rajula idha kabbara dewasa udah tua kabura sinuhu wa sinu zaujatihi istiba'ada an yuladalahu minha wallahu ala kulli syai'in qadirin faqalat al-malaikatu basyarnaka bilhaqqi alladhi la rayba fihi fa inna allaha idha arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Naam, baik, barakallahu fiik, syukran. Afwan. Qala ta'ala innal ladina amanu wal ladina jaharu hajaru ya wajahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang beriman ya berhijrah berjihad di jalan Allah ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang berharap kepada rahmat Allah wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Farraja'u ma'al ma'siyah, nah ini berharap kepada rahmat Allah tapi dia melakukan maksiat, wa tarki taati dan meninggalkan ketaatan, itu gururun minas syaitan, tipu daya dari setan. Ini penting ya. Makanya ini penting ya. Sampai-sampai ulama mengatakan begini. Barang siapa yang beribadah pada Allah hanya dengan roja, maka dia murji'ah. Barang siapa yang beribadah pada Allah hanya dengan khauf saja, maka dia khawarij. Barang siapa yang beribadah pada Allah dengan mahabbah saja, maka dia sufi yang sesat. Maka ahlu sunnati wal jamaah beribadah pada Allah bil khauf war roja wal mahabbah. Nah itu ya. Sufi kan begitu, yang penting Allah cinta, gak peduli dia. Sampai dia bilang, mau saya di neraka kek, gak apa-apa, yang penting Allah cinta. Buat apa saya di surga, kalau Allah gak ridho, gak cinta. Itu. Nah, ini tipuan dari setan, berharap kepada Allah di tengah maksiat dan meninggalkan ketaatan. Liyukial abda minal fil makhawif. Untuk menjerumuskan si hamba ke dalam makhawif, ke dalam ketakutan. Ya. Apa dari hal-hal yang ditakutkan ini? Ma'atarkil asbab al-munjiyati minal mahalik. Ya. Tapi dia meninggalkan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Ya, meninggalkan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari kebinasaan kan gitu, menjauhi larangan Allah. Ini malah dia menjerumuskan dia ke dalam larangan Allah. Bikhilafi ahli iman, berbeda dengan orang yang beriman. Alladzina akhadhu bi asbabin najati, yang mereka mengambil melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan, melakukan ketaatan, meninggalkan yang dilarang. Khaufan minallah, dalam rangka takut pada Allah. Ya, wa haraban min iqabihi. Ya, karena juga dia lari takut dia dari hukuman Allah. Wa tama'an fil maghfirah, mengharapkan ampunannya. Warajaan li sawabihi, ya, dan juga berharap kepada pahala Allah. Wal makna, maknanya annallaha ta'ala haqa qaula khalidihi Ibrahim alaihi salam. Allah ketika menghikayatkan menceritakan kekasihnya al khalil Ibrahim, lamma basyarathu al malaika, ketika malaikat memberikan tabsyir kepada beliau, kabar gembira kepada beliau, bibnihi akan kelahiran anak beliau Ishaq. Ya, Allah berfirman mengenai hal ini, qala abasyartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Ya, kata Ibrahim kepada malaikat, apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara apa kalian memberikan kabar gembira ini kepadaku? Li'annal adata, karena biasanya annar rajula, bahwa seorang pria idza kabura sinnuhu, apabila usianya sudah lanjut. Ya, wasinu zaujatihi, dan usia istrinya pun juga sudah lanjut, sudah tua, istaba'ada, maka dia akan menganggap jauh, ya, menganggap mustahil, ya, ayuladalahu minha, bahwa dia akan bisa punya anak dari istrinya. Ya, ya, ini faktor terutama istri, ya. Kalau seperti Pak Ahmad, kalau nikah sama gadis 18 tahun, ya insya Allah masih bisa punya anak. Masih bisa. Istrinya ini. Yang penting istrinya belum menopause saja. Nah, itu. Ya. Beda sebaliknya, perempuan udah menopause, suaminya mau gagah pemuda, subur usia 20 tahun, enggak bakal hamil. Ya, enggak bakal hamil. Ini sunnatullahnya demikian. Baik. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Qalatil malaika, basyarnaka bil haq, kata malaikat. Kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan al-haq. Ya, yaitu yang alladzi la raiba fi, yang enggak ada keraguan di situ. Fa innallaha idza arada syai'an fa inna ma yaqulu lahu fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Karena jika Allah menginginkan suatu hal, pasti Allah cukup katakan, jadilah, maka jadi apa yang Allah inginkan. Taib, lanjut. Fadal. Bismillah. Qala rahimahullah. Fala takum minal qanitin, ay minal ayisina. Faqala alaihi salamu, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, fa innahu yu'namu min qudratillahi. Ya'lamu. Fa innahu ya'lamu min qudratillahi. Wa hikmatihi ma huwa ablagu min dhalika wa a'zamu. Lakinnahu wallahu a'lamu qala dhalika 'ala wajhi ta'ajjubi. Qawluhu inad-dhalluna qala ba'dhuhum illal mukhti'una tariqus sawabi aw illal kafiruna kaqawlihi innahu la ya'asu min rawihillahi illal qaumul kafirun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال أشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. شرح. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن إكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات illa Shabib bin Bishrin. Faqala bunu Ma'inin thiqatun wa layyanahu Abu Hatimin wa qala ibn Katsirin fi isnadihi nadharun wal ashbahu an yakuna mawqufan. Qawluhu asyirku billahi huwa akbarul kaba'iri. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu, asyirku billahi hadmun lirububiyyati watanaqqusun lil ilahiyyati wa su'u dhannin bi rabbil alamin. Intaha. Wa laqad sadaqa wa nasaha qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim wa li hadza la yaghfiruhu Allahu illa bi taubati minhu. Qawluhu wal ya'su min rawhillahi ay qat'ur raja'i wal amlu amalu minallahi. Amali kan ma'tuf ke roja. Itu maknanya hampir sama. Qat'ur raja'i wal amali minallahi fima yakhafuhu wa yarjuhu wa dhalika is'atu dhannin isa'ah wa dhalika isa'atu dhannin billahi wa jahlun bihi wa bi wa bas wa bi si'at si'ati rahmatihi wa bi si'ati rahmatihi wa judihi wa maghfiratihi. Nah. Ya. Fala takunu minadh-dhaqanitin. Ya. Maka janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang berputus asa. Ai minal ayisin, orang-orang yang putus harapan. Ya. Faqala alaihi salam. Ya. Maka Nabi Ibrahim beliau mengatakan alaihissalam, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Kecuali orang-orang yang sesat. Fa innahu ya'lamu, karena beliau Nabi Ibrahim mengetahui, min qudratillahi wa rahmatih, dari kudrah Allah dan rahmat Allah. Ya, dari kekuasaan dan rahmat Allah, ma huwa ablaghu min dzalik. Sesuatu yang lebih besar dari itu, wa a'zamu, dan yang lebih agung dari itu. Walakinnahu wallahu alam. Namun beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan, ya saya sudah tua begitu kan. Nah, ini ala sunnatillah biasanya. Istri saya juga sudah tua. Kayaknya sulit punya anak. Kan wajar begitu ngomong, ya. Ya, ini manusia aja wajar begitu ngomong kan. Nah, tabarakallah. Cuma yang membedakan manusia biasa dengan Ibrahim kan, nah, wahyu dan kekhususan-kekhususan yang lainnya. Istrinya sudah tua masih bisa melahirkan. Ya. Mana lagi tadi? Nah, yang membuat Nabi Ibrahim mengatakan demikian ala Allah alam ala wajhit ta'ajjub. Nah, ini karena kagum akan kebesaran Allah aja. Ya. Baik. Wa qauluhu illad dhalun, dan tidak ada yang berputus asa di rahmat Allah kecuali orang-orang sesat. Qala ba'duhum illal muhti'una tariqas shawab. Ya, sebagian ulama mengatakan makna ayat ini yaitu orang-orang yang mereka keliru dari jalan yang benar, dari jalan kebenaran. Au illal kafirun, dan tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir. Semisal firman Allah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair, beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, faqal, maka beliau menjawab asyirku billah, dosa sebesar adalah syirik pada Allah, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan rasa aman dari makar Allah. Ha, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadzal haditsu rahu al-Bazzar wa Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dari jalan Syabib bin Bishr, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, wa rijaluhu thiqatun, dan para perawinya thiqat kecuali Syabib bin Bishr. Kata Ibnu Ma'in, beliau thiqatun. Walayyanahu Abu Hatim. Namun Abu Hatim, ya, layyanahu, melemahkannya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan fi isnadihi nadharun, sanad ini perlu diteliti lagi, artinya ada kelemahan. Ya, wal asbahu ayakuna mauqufan. Nah, yang paling mendekati ya hadisnya minimalnya mauquf lah, bukan marfu. Mauquf artinya hanya ucapan sahabi. Ya. Wa qauluhu, dan itu kata Nabi ketika diantara dosa-dosa besar yang pertama syirik kepada Allah, wa akbaru kabair, adalah dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim mengatakan asyirku billah hadmun lirububiyyati wa tanaqqusun lil ilahiyyati wa su'u dhannin bi rabbil alamin. Syirik pada Allah adalah menghancurkan tauhid rububiyyah, merendahkan tauhid uluhiyah, dan buruk sangka kepada Allah Rabb semesta alam. Wa laqad shadaqa wa nasaha. Ya, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan beliau telah menasehatkan dengan nasihat yang benar. Kama qala ta'ala, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Ya, dan orang-orang kafir mereka ya'dilun. Ya. Mereka berpaling dari Rabbul alamin. Ya, mereka berpaling. Wa qala ta'ala, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Wa li hadza la yaghfiruhu Allahu illa bitaubati minhu. Oleh karena itu, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dia harus bertobat darinya. Wa qauluhu, kemudian sabda Nabi setelah syirik, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah, ay qat'ur raja' wal amali. Ya, putus harapan, amal sama ya dengan harapan. Dari Allah taala, bima yakhafuhu wa yarjuhu. Dari apa yang dia takutkan dan diharapkan. Wadalika isa'atu dhannin billah. Yang demikian itu adalah buruk sangka kepada Allah. Wal jahlun bihi, dan kebodohan mereka tentang Allah. Kebodohannya, wabisi'ati rahmati, kebodohan dia akan luasnya rahmat Allah. Wajudihi, kedermawanan Allah. Wa maghfiratihi, dan ampunan Allah. Nah, fadal. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, qawlu wal amnu min maqillahi ay minastijra minastidrajihi lil abdi wasalbihi ma'atahu minal imani na'udhu billahi min dhalika, wa dhalika jahlu billahi, jahlun, wa dhalika jahlun billahi wa bi kudratihi wa thaqata wasiqatun bin nafsi wa aja wa ujbun biha wa lam anna hadal haditha lam yurid bihi lam yurad bihi kan asli yuradu lam yurad bihi wa lam anna hadal haditha lam yurad bihi hasrul kabairi fis. Antum bacanya benar hasrul. Apa i'rabnya hasrul? Ini apa? Fa'il. Lah, apa sih marwan hasrul? Fa'il dari yurad. Pak Ahmad. Ahsan tu. Oh, naibul ya. Terus yurad ya. Balil kabairu katsiratun. Wahadihi salasatu min akbaril. Ada taknya emang salasu. Wahadihi salasu min akbaril kabairi al-madkurati fil kitabi was sunnati wadobituha. Ma qalahu al-muhakkikuna minal ulama'i kullu dambin khatamahullahu binarin au laknatin au ghadbin au ghadabin au adabin. Zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah au nafil imani. Qultu waman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala laisa minna man fa'ala kada wa kada. Wa an ibni Abbasin hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'in ghayra annahu la kabiratin kabirata ghayra annahu la kabirata ma'al istighfari wala saghirata ma'al israri. Baik, perhatikan sini. Ya. Wa qauluhu wal amnu min makrillah. Nah, kemudian dosa-dosa besar berikutnya putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Ai min istidrajihi, merasa aman dari istidraj Allah. Diulur, diberi tipu daya. Ya, lil abdi kepada si hamba, wasal bihi. Ya, dan pencabutan imannya ma'atahu minal iman, dan dicabut iman yang Allah berikan padanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika jahlun billah wa biqudratihi. Yang demikian itu adalah kebodohan kepada Allah dan kudrah Allah. Wasiqatun bin nafs. Ini percaya diri. Ya, wa ujubun biha, dan ujub dengan percaya diri dia. Na'udzubillah. Wa alam anna hadzal haditsa lam yurad hasrul kaba'iri fi salasi. Dan perlu diketahui hadis ini ya bukanlah pembatasan dosa-dosa besar itu cuma tiga ini aja, enggak. Ya, kita udah lewatin juga kemarin sab'un minal mubiqat, ya enggak? Tujuh hal yang membinasakan, tujuh dosa yang membinasakan, banyak kaba'ir. Hadis salas min akbar kaba'il al-madhkurati fil kitabi was sunnah. Tiga dosa besar ini yang disebutkan yang di Al-Qur'an di sunnah. Ya. Kan Nabi juga menyebutkan ala adulu kabi akbar kaba'ir asyirku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur, ya enggak? Syirik, durhaka kepada orang tua, bersaksi palsu. Nah, kalau syirik selalu disebutkan. Ya. Wadhabituha, nah sekarang dosa-dosa besar itu ketentuannya apa sih? Iyalah maqalahu al-muhaqqiquna minal ulama, yaitu yang dikatakan oleh para ulama pentahkik. Ya. Apa itu dosa besar? Kullu dhanbin khatamahullahu bin narin. Yaitu ya. Ya, dosa besar itu ialah yang Allah tutup dosa itu tersebut ya dengan neraka. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, gitu kan? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan daging, siapa yang daging itu tumbuh dari yang haram? Ya, an-nar aula bihi, neraka lebih layak untuknya. Gitu kan? Banyak. Bahkan diancam dengan neraka itu dosa besar. Aula natin atau ada laknat. Ya. Sama tadi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazu jahannam sampai Allah sebutkan wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu. Ya. Dia di Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Wa ghadab atau ada ghadab sama kayak tadi. Ghadiba alaihi au wa au, apa namanya? Wa la'anahu. Ya. Atau ayat-ayat yang lain walladzina yarmuna azwajahum wa falam yakun lahum syuhada ila anfusuhum fa syahadatuhu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin dan seterusnya ya sampai Allah sebutkan siapa yang enggak bisa datangin saksi ya maka anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin dan seterusnya. Au adab atau diancam dengan azab. Ya. Taib, diancam dengan azab. Atau zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan nafil iman, kalau diancam dengan dinafikan iman. Ya. Dinafikan iman, la yu'minu ahadukum gitu kan. Hatta aku na'ahaba ilai min walidihi. Nah itu. Berarti termasuk dosa besar. Ya. Taib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhi ma yuhibu li nafsih. Nah itu berarti kalau enggak mencintai sesama muslim, dosa besar. Dosa besar. Taib. Kultu. Aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Tambahin lagi. Man bari aminhu Rasulullah SAW. Yaitu dosa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Atau Rasul mengatakan laisa minna man fa'ala kata wa kata. Bukanlah golongan kami yang melakukan ini dan itu. Ya. Bari aminas salihah wal haliqah wasyaqah. Nah, Rasul berlepas diri. Ya, dari wanita yang robek-robek, yang teriak-teriak ketika dia dapat musibah. Ya. Baik. Yang cukur-cukur rambut ketika dapat musibah. Ya, berlepas diri. Atau yang curang ketika dagang man gosya palesa mini gitu. Siapa yang dia curang ya, maka dia bukan golonganku. Berarti ini dosa besar. Pokoknya di nas ada nas itu dosa besar. Cukur jenggot dosa besar enggak? Syekh Marwan. Dosa besar. Mana dalilnya yang dia dapat ancaman jahanam, laknat, azab apa segala macam, Rasul berlepas diri. Enggak ada. Makanya Az-Zahabi punya kitab kan namanya Al-Kaba'ir. Diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga Al-Kaba'ir. Ada enggak cukur jenggot di situ? Dosa besar. Enggak ada. Hah? Isbal juga muqayyad. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan makruh. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau enggak sombong it's okay. Ayo, ada hadisnya. Ada hadisnya kan ma asfala minal ka'baini minal izari wa huwa finnar. Nah, itu kalau ditakyid ada sombong. Ya, kan Abu Bakar gitu. Ya. Rasulullah saya kedodoran terus nih. Ya, kata Nabi kepada Abu Bakar apa? Innaka lasta mimman fa'alahu al-khuyala. Kau bukan orang yang melakukannya karena sombong. Ya, hab anggaplah itu kita nganggapnya, saya pribadi nganggapnya sombong nggak sombong, isbal dia diharamkan. Tapi lihat dong ulama yang lain berpendapat nggak kayak gitu. Berarti ini mukhtalafun fi dipresisikan. Cukur jenggot dosa besar bukan? Coba mana dalil cukur jenggot dosa besar? Diancam dengan apa? Makanya tepat yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, makruh. Dia hanya makruh. Makruhnya apa? Tahrim atau tanzi? Tanzi. Ya. Kalaupun dosa besar mungkin kalaupun dosa kecil. Jadi apa urusannya cukur jenggot sama manhaj? Ya. Abu Aqilah dulu kalau nonton ceramah di TV, ustadznya cukur jenggot, bukan ahlus sunnah. Karena harusnya dilihat akidahnya ya. Cukup jenggot bukan ahli sunnah. Berarti ngeluarin orang dari ahli sunnah itu syadid, berat. Itu juga udah dosa besar itu. Malah dosanya besarnya yang ini lagi, yang nuduh. Saya barakallahu fikum. Ya, jadi coba tanya, jenggot dosa besar dari mana? Sekarang ketentuan dosa besar itu dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, adab, murka, laknat, ditambahin oleh Ibnu Taimiyah hari yang Rasul berlepas diri, yang Rasul apa namanya? Ibnu Taimiyah menafikan yang dinafikan iman, ditambahin oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan yang Rasul berlepas diri dan Rasul mengatakan bukan golongan kami. Waman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Itu berarti dosa besar. Orang yang meninggalkan nikah karena ingin fokus ibadah. Kayak orang Nasrani, kayak orang Buddha menjadi biksu. Ya. Orang Nasrani jadi uskup, jadi pastor. Nah. Makanya nikah. Satu. Nah. Dua. Baik. Ibnu Abbas mengatakan, hiya ila sab'i mi'ati mi'atin aqrabu minha ila sab'in. Ya. Dosa-dosa besar lebih mendekati aqrab, lebih mendekati kebenaran itu kalau dikatakan berjumlah 700 ketimbang hanya 7. Ya, kan disebutkan dalam hadis sab'un minal mubiqat gitu ya. Ya, bukan hanya 7. Wa ra annahu la kabirata mal istighfar. Ya. Namun tidak dianggap dosa besar jika disertai dengan taubat istighfar. Wala saghirata mal israr. Ya, dan tidak dianggap dosa kecil bila terus-terusan, ya. Terus-terusan. Ah, dosa kecil ini. Nah. Perempuan tahu jilbab wajib, tapi dia enggak mau pakai jilbab. Kata Ibnu Hajar, dosa besar. Ya, perempuan nih tahu di jilbab wajib, tapi yang dia gak mau pakai jilbab. Kata Ibnu Hajar, itu dosa besar. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Iya. Seorang syekh di Al-Azhar mengatakan dosa kecil, dia berwudu juga terhapus dosanya. Lah, orang dia yang menampakkan auratnya. Dosa besar. Qala al-Musannif. Musannif menyatakan, rahimahullah ta'ala, Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala akbaru kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah. Ini sama ya. Termasuk di antara dosa besar syirik pada Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, wal yaisu wal ya'su min rawhillah. Ya. Dan sama ini putus asa dari ya rahmat Allah. Asyraku. Penjelasannya di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan Ibnu Jarir bi asanidah sihahin, dengan sanad-sanad yang sahih. Ani Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Kemudian qauluhu, kata Ibnu Mas'ud di sini, ya, ini perkataan Ibnu Mas'ud, al akbaru kabair al isyrak billah, dosa besar yang paling besar syirik pada Allah, fi rububiyatihi au ibadati, dalam rububiyah dan ibadah. Syirik dalam rububiyah dan ibadah. Dalam rububiyah paham ya, dia meyakini ada pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta selain Allah dan seterusnya. Dalam ibadah dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Hadza bil ijma. Ini dengan ijma. Wa qauluhu wal qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah, kata Abu Sa'adat, huwa asyaddul ya'si. Qunut ini apa namanya? Putus asa yang amat sangat parah. Wa fihi tanbihu ala jam'i bainar raja'i wal khauf. Berarti di bab ini ada tanbih, peringatan tentang kemestian menggabungkan antara harap dan takut. Fa idza khafa, kalau dia takut kepada Allah, fala yaqnatu. Fala yaqnat, jangan dia putus asa. Wala yai'as. Sama ini, bahasa kita sama ya. Sebenarnya ada beda. Bal yarju rahmatullah. Dia mesti berharap kepada rahmat Allah. Wa kana salaf, ya, para salaf dahulu yastahibbuna ay yaqwa fi sihhati al-khawfu. Para salaf dahulu menganjurkan. Ya, mereka memustahabkan. Ya. Apa? Ketika lagi kuat, lagi sehat, ya, harus diperkuat rasa khauf. Ya. Jangan terbalik. Wa fil marad ar-raja. Ketika lagi sakit diperkuat rasa raja, harap. Ya. Hadhihi thariqatu Abi Sulaiman Ad-Darani. Inilah metodenya Abu Sulaiman Ad-Darani wa ghairi dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Wayan bagi wa qala, beliau mengatakan wayan bagi lil qalb ayyakun al ghalibu alaihi al khaufa. Ya, namun sepatutnya qalbu itu lebih dominan ada rasa takut. Fa idza ghalaba ar-raja'u al khaufa fasada al qalbu. Paham enggak Bu Akil ini maksudnya apa? Ya, karena kalau apabila lebih dominan ya rasa harap lebih dominan daripada rasa takut, kan roja fa'il dari ghalabah, berarti dia yang menang. Ya. Kalau roja lebih menang, lebih dominan daripada khauf, maka qalbu menjadi fasad, menjadi rusak. Jadi harus lebih dominan apa? Khauf. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun karim kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khosyah, yang takut pada Rabbnya, ya, yang ghaib, yang Rabb mereka tidak nampak bagi mereka, maka mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Perhatikan di situ Allah puji. Ya, mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Tahu lihat, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dari amal-amal soleh, maka kalbu mereka takut. Yan annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una bil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang ya, bersegera mendapat kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Ya. Segera memperoleh kebaikan. Amman huwa qanitu ana al-lail. Apakah kalian musyrik yang lebih baik atau orang yang tunduk pada Allah di tengah malam, sajidan wa qa'iman, sujud, berdiri, yahdarul akhirah. Dia yahdar duluan nih. Ya. Dia hati-hati takut kepada akhirat, baru wayarju rahmat rabbih, berharap pada Rabb, rahmat Rabb-nya. Qaddamal hadara 'ala ar-raja' bi hadhil ayat. Allah di ayat ini lebih mendahulukan rasa takut daripada harap. Ya, baik, cukup. Subhanakallah. Ya, ini kisah dalam ayat. Tak stop. Terima kasih.